taala kita bersyukur sore ini kita masih menggunakan nikmat yang Allah berikan. Betul yuk, kita menggunakan nikmat Allah. Sehari 24 jam nggak putus. Kita mau ibadah atau tidak dikasih nikmat. Dikasih kesempatan bernafas, dikasih kesempatan melihat, berpikir apa saja Allah kasih. Taat kita atau tidak dikasih Allah. Benar ya, Bu? Meskipun kita malas, telat tidur, telat sholat subuh, atau tidak melaksanakan berbagai yang wajib lainnya, dicabut nikmat ya, Bu? Banyak. Sampai kita meninggal nanti, Allah jamin dicukupkan rezeki kita di dunia. Sehingga jangan pernah kita menganggap saya tidak dapat nikmat hari ini, saya tak ada rezeki hari ini. Semua kita sampai meninggal nanti Allah cukupkan rezeki. Dan cukup baru habis kita hidup. Maka alhamdulillah kita bersyukur dengan nikmat Allah yang terus mengalir ke kita. Mudah-mudahan kita semua di akhirat termasuk orang-orang yang dicatat pada bersyukur kepada Allah. Amin. Salawat dan kirim salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kita berkumpulnya bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal. Bulan apa, Bu? Di antara kita ada nggak, Bu, yang masih tidak hafal bulan Hijriah? Hafal semua, Bu? Ada yang tidak hafal, Bu? Ada yang tidak hafal? Santriwati hafal semua? Bulan Hijriah hafal? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, terus Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah. Ini 12 bulan ini mesti kita hafal. Kenapa? Satu, kita wajib puasa setiap bulan kapan, Bu? Satu bulan itu mesti puasa kapan? Kita tahu Ramadan kalau sebelumnya ada bulan Sya'ban. Betul? Ada Sya'ban, ada Rajab. Begitu juga kita tahu Oktober sebelumnya ada bulan ada September, ada Agustus. Kita kalau zakat kita kapan, Bu? Saat Ramadan atau ketika Idul, kita tidak tahu kapan bayar zakat, kecuali kita tahu Ramadan masuk. Kita tahu Idul Fitri. Betul, Bu? Sudah itu. Kita haji. Boleh nggak, Bu, berangkat sekarang? Agar saya tidak desak-desakan. Kalau desak-desakan nanti bisa saya mati atau terinjak orang. Berangkat sekarang boleh nggak, Bu? Kenapa? Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Betul? Adalah santriwati Al-Hajju Ashhurum. Allah menetapkan kapan kita berangkat haji. Gak boleh berangkat kapan kita mau, tapi harus berangkat di bulan yang ditetapkan oleh Allah. Maka kita menghafal bulan Hijriah, tahu kapan bulan Hijriah itu mesti, Bu. Termasuk setiap bulan kalau kita ingin puasa tengah bulan, tanggal 13, 14, 15, bisa gak kita puasa tanggal 13 kalau gak tahu tanggal 1-nya kapan? Gak bisa, kan? Tanggal 1-nya gak tahu kapan, otomatis tanggal 12, 13, 14, 15 gak tahu kapan jadinya. Betul? Sementara setiap bulan kita dianjurkan puasa sunnah tanggal 13, 14, 15. Jadi ibu-ibu, di awal poin pengajian kita, tolong dihafal tanggal bulan penanggalan Hijriah. Kenapa? Terkait dengan ibadah kita. Termasuk, ini kan sebagian ada ibu-ibu muda, kalau anak lahir pernah dicatat nggak, Bu, tanggal Hijriahnya? Tanggal berapa dia Hijriah lahir? Anak lahir 28 Syaban atau lahir 17 Rajab. Pernah catat nggak, Bu? Kira-kira menurut ibu penting atau tidak? Tahu bulan kenapa pentingnya? Anak kita, Bu, balik itu tandanya tiga, Bu. Satu, kalau laki-laki dia mohon maaf mimpi basah. Kalau perempuan mengalami haid atau menstruasi. Kalau nggak mengalami dua ini apa tandanya, Bu? Anak kita balik? Ada yang tahu, Bu? Tanda anak kita balik, Bu? Santriwati tahu tanda balik yang ketiga? Ya tiga tanda balik itu. Suaranya besar? Enggak. Jakunnya tumbuh? Enggak. Kalau jakun tumbuh, perempuan enggak tumbuh jakun, Bu. Kalau suara besar, ada orang yang semakin besar justru suaranya makin kecil, Bu. Iya enggak, Bu? Apa tanda ketiga? Apa? Usia 15 tahun. Maka anak ibu, kalau sudah usia 15 tahun, dia pasti baligh, Bu. Tapi 15 tahun yang dimaksud 15 tahun hijriyah. Maka catat nanti, Bu, kalau anak kita lahir, dia lahir. Anak kita lahir tanggal berapa hijriyah? Kita kan sering hafal tanggal 13 November misalnya, 10 Januari. Betul, Bu? Hijriyah enggak nyatakan, Bu? Maka mulai sekarang ibu-ibu tolong dicatat anak lahir tanggal berapa. Kenapa? Tanda balik anak satu di antaranya usia 15 tahun. Sudah itu, Bu. Anak kita ini kan menstruasi perempuan, Bu. Anak itu menstruasi paling cepat usia berapa, Bu? Pernah perhatian enggak, Bu? Usia berapa, Bu? Nanti lagi usia berapa? Secara keilmuan paling cepat 9 tahun. Kalau sebelum itu dia menstruasi, dia haid, tidak dihitung sebagai tanda dia balik. Kita tahu dia 9 tahun, kalau kita tahu tanggal lah. Akhirnya dengan apa catat tadi, Bu? Tanggal? Hijriyah. Jadi setelah ini ibu-ibu, kalau anak lahir, adik lahir, kemenakan lahir, cucu lahir, catat tanggal hijriyah. Kenapa? Terkait dengan ibadah. Paham nih, Bu? Oke. Siang ini, sore ini kajian kita tentang adab-adab sholat. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sholat itu apa sih, Bu? Kan kita sholat ke hari ini. Apa sih sholat itu? Apa sholat tenang? Santriwati? Apa? Tiang agama. Selain itu apa sholat itu? Doa. Secara bahasa sholat itu artinya doa. Tapi secara definisi agama, dia sebagai ibadah tertentu. Aqwal wa af'al muhtatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Salat itu adalah ibadah yang di dalamnya ada bacaan. Betul, Bu, ada bacaan? Baca Al-Fatihah, baca takbir, baca ayat. Betul ya? Baca tasbih. Lalu ada af'al, ada perbuatan. Berdiri perbuatan enggak, Bu? Kita duduk, kita rukuk, sujud, perbuatan tidak. Ibadah yang ada perbuatan, yang ada ucapan, dimulai dengan takbir. Betul? Allahu Akbar, takbiratul ihram. Dan ditutup dengan salam. Ada enggak, Bu, ibadah selain sholat yang dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam? Ada. Contoh, puasa. Begitu bangun pagi, sebelum masuk waktu subuh, Allahu Akbar, saya niat puasa. Ada enggak gitu? Pernah enggak, Bu, orang gitu? Enggak ada. Waktu nanti sore mau berbuka, saya mau berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi. Minum air. Ada enggak? Enggak ada. Atau kita mau zakat. Datang ke masjid, datang ke amil zakat, atau ke basnas, atau ke lasnas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Saya tunaikan zakat saya. Ada enggak? Dan ketika selesai, Assalamualaikum warahmatullahi. Zakat sudah selesai. Ada yang gitu? Maka sholat, ibadah yang dia ada ucapan, ada perbuatan, dimulai dengan, ditutup dengan. Jadi setiap ibadah itu, Bu, dia punya definisi, dan definisi membedakan satu ibadah dengan yang lain. Yang kedua, Bu, tadi kan pengertian sholat. Kenapa kita sholat, Bu? Siapa yang suruh kita sholat? Allah yang suruh, Bu. Yakin? Dalilnya berarti ada dong. Kalau Allah suruh, berarti Allah menyampaikan berdasarkan firman-Nya, ada ayat Al-Qur'annya. Ada, Bu? Apa ayat yang kita hafal yang paling mudah bahwa Allah suruh sholat dengan ayat itu? Wa aqimus sholata. Kalau santriwati hafal dia wajar, Bu. Tiap hari dia ngotot Qur'an, Bu. Jadi ibu-ibu gak usah merasa kecil hati dengan adanya santriwati. Dia tiap hari mengulang Qur'an, Bu. Sudah berapa hafalan keramat? sedang kosong kardus atau tiga, pokoknya ada banyak bu. Wa atimus salah wa atus, kata Allah, dirikan oleh kalian salat, tunaikan oleh kalian zakat. Kalau Allah suruh salat, berarti suruh ini maknanya diantaranya mesti dikerjakan, harus kita buat. Maka berdasarkan ayat Al-Quran kita disuruh salat. Kemudian berdasarkan hadis Nabi, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa iqamis salat wa ita'iz zakat. Kata Nabi, Islam ini pondasinya ada lima: syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Tidak disebut muslim seseorang kecuali dia mengerjakan sholat. Maknanya kalau seorang dia muslim, wajib dia sholat. Kalau dia gak mau sholat, dia gak boleh disebut seorang muslim. Begitu, makanya setiap kita mesti sholat. Jadi sholat ini ibadah yang disuruh oleh Allah, disuruh oleh Rasul. Ada ayat Al-Quran dan ada hadisnya. Bukan ustaz-ustaz kita yang nyuruh bu, bukan para kiai, bukan para ulama yang nyuruh bu, tapi ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Kemudian apa saja sholat yang kita kerjakan yang harus bu, yang wajib? Apa bu? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Selain yang lima ini nggak ada yang wajib. Sunnah hukumnya. Kalau kita tambahkan satu yang wajib, yang lain tidak disebutkan yang lima ini, Jumat. Tapi Jumat masuk kepada zuhur. Selain yang lima ini sunnah semuanya. Idul Fitri, Idul Adha, sholat tahajud, sholat duha, sholat witir, apapun sholat selain yang lima ini hukumnya sunnah. Nanti ada sunnah mu'akkadah, ada yang tidak mu'akkadah. Sehingga ibu-ibu minimal yang lima ini mesti dijaga. Lebih dari yang lima ini ibu kuat usahakan. Kalau enggak kuat, ibu usahakan ketika ibu mampu melaksanakan. Yang lima ini bila dikerjakan, ada seorang sahabat datang kepada Nabi, "Nabi, tunjukkan aku amalan yang buat aku masuk surga. Kalau seandainya aku sholat lima waktu, aku puasa Ramadan, aku tunaikan zakat, aku laksanakan haji, adkhulul jannah, apakah aku bisa masuk surga?" Qala na'am. Kata Nabi, "Bisa. Cukup dengan itu, engkau sudah masuk surga." Maka, ibu-ibu menikmati Allah. Ibu-ibu kan kadang-kadang kerjanya banyak bu ya. Pekerjaan ibu-ibu ini kan gak ada jam kerja kan bu ya. Boleh jadi suami tidur, ibu masih kerja. Betul bu? Suami belum bangun, ibu masih kerja. Minimal lima ini usahakan. Yang lain ibu gak sanggup, semoga tertutup dengan khidmah ibu. Ibu mengabdi untuk keluarga, untuk anak, untuk suami. Itulah penghantar untuk surga. Tapi yang lima ini bu, jangan sampai tidak. Harus lima ini. Di luar itu, mana tahu malam mau sholat tahajud. Kadang-kadang anak nyusu kan gak lihat jam ya bu. Jam 2 dia bangun, nyusu. Kadang yang 11 kita ngantuk, betul. Dia pengen nyusu, betul bu. Gak lihat jam kan? Atau anak kita, saya merasakan anak kecil-kecil 4 dekat usianya bu. Yang satu tidur, yang 2 main. Nanti ketika yang satu bangun, yang lain gantian bu. 4 gantian. Yang menjaganya gak gantian. Yang jaganya bangun terus. Gak bisa kita. Waktu yang nomor satu tidur, kita tidur juga. Gak bisa gitu bu. Maka ibu-ibu rahmati Allah, lima ini mesti dijaga. Capek ibu, banyak kerja ibu, banyak ngurus anak, ngurus suami. Yang lima ini jangan sampai tidak. Paham bu? Jadi pertama, tadi kita sholat itu ibadah. Ada perbuatan, ada ucapan. Dimulai dengan takbir, tutup dengan salam. Yang kedua, yang nyuruh kita sholat Allah darah. Yang ketiga, hukum sholat itu adalah wajib. Yang keempat, sholat yang wajib itu ada di luar itu sunnah. Paham gak sini, bu? Okay. Ibu-ibu rahmat Allah SWT, agar sholat kita sah, sholat kita diterima, sholat kita dianggap Allah, dibalas dengan pahala, mesti kita tahu ilmu sholatnya. Karena kalau kita tidak tahu ilmu sholat, berarti kita beramal tidak jelas yang mana yang mesti dibuat, mana yang tidak. Betul, bu? Yang namanya tidak tahu, boleh jadi kita kerjakan sesuai dengan aturan syariat, boleh jadi tidak. Betul? maka mesti kita perhatikan ada syarat sah sholat. Artinya kalau ibu kerjakan syarat sah sholat ini, sholat ibu baru bisa diterima. Dan dia bukan merupakan pekerjaan sholat. Artinya dia tidak ada di dalam sholat kita, bu. Tapi mesti terpenuhi selama kita sholat. Apa syarat sah sholat itu? Pertama, mesti sholat di waktunya. Kan dibatasi syariat waktu, bu. Ada subuh, ada zuhur, ada asar. Terus sekarang sholat maghrib sah tidak, bu? Kenapa tidak sah? Waktu belum masuk. Sholat asar boleh tidak, bu? Kenapa boleh? Masih di waktu Maka syarat pertama agar sholat kita sah mesti di waktunya. Maka ibu-ibu kerjanya kalau seandainya mau sholat itu, iya, ini jam berapa sekarang? Sudah masuk waktu zuhur 12.04 misalnya. Sudah 12.04 atau belum? Nanti waktu maghrib, waktu asar jam 3.15 misalnya. Tengok, jam 3.15 atau belum? Bila sebelum waktunya kita kerjakan dan sesudah waktunya, tidak diterima ibadah kita. Kenapa? Dia ditentukan syariat dengan batas waktu. Ini satu. Yang kedua, ibu agar sah ibadahnya mesti menutup aurat. Ibu-ibu, yang ibu-ibu dulu, nanti santri lagi. Auratnya apa, bu? Aurat ibu-ibu apa, bu? Kalau ibu nggak pakai kaos kaki, itu orang ya, bu? Saya ulang, apa batas aurat ibu-ibu? Sentriwati, apa aurat perempuan? Ujung kepala sampai ujung? Kecuali? Telapak tangan? Dan? Maka perempuan, bu, boleh dia nampak wajah dia, bu. Selain itu nggak boleh, bu. Kemudian tangan, tangannya dihitung telapak tangan itu selingkar ini, bu. Maka ibu, kalau pakaian rapi begini, dalam, kita nggak bawa mukena, bu. Kita kan bisa pakai mukena, bu, ya, nggak bawa mukena. Kita pakai manset, atau lengan bajunya menutup sampai sini. Mungkin modelnya dipakai kancing atau pakai karet, menutup sampai sini. Kakinya tertutup oleh pakaian, nggak terbuka, ya, sah sholat ibu. Kenapa? Menutup. Makanya bagus, bu, kalau ibu-ibu, apakah pergi kemana atau ikut pengajian atau ke masjid pakai kaos kaki, bu? Kenapa? Bagian dari aurat adalah ini, ibu, yang sebut tadi. Yang kecuali cuma telapak tangan dan muka. Selain itu berarti harus ditutup. Jadi kalau lihat ada adik-adik akhwat atau perempuan dia pakai kaos kaki, jangan kira aliran ekstrim dulu, bu. Tapi karena dia menutup, kan kita yang sebut tadi aurat. Paham ya? Kita kan kadang menilai, kalau ada yang pakai kaos kaki, kalau nggak pakai kaos kaki nggak mau keluar, ah istri banget sih. Ya kan, bu? Pernah nggak nilai gitu, bu? Nggak pernah? Tapi sebagian orang nilai begitu. Menganggap paksa alim. Jadi itu karena menutup aurat. Sudah dua. Apa tadi, bu? Sholat pada yang kedua, menutup yang ketiga. Ketika kita salat, mesti badan kita, tempat salat kita, pakaian kita bersih dari najis. Tiga ini, bu. Badan, mohon maaf, badan ini mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, bu. Termasuk kuku. Kalau ibu punya kuku, di dalamnya mesti tidak ada najis. Mohon maaf, sebagian kita kadang suka kuku panjang. Iya, kadang satu, kadang lima kuku panjang. Kalau ada yang kuku panjang, ketika sholat perhatikan ini jangan ada najis. Maka yang lebih aman dan lebih enak itu kuku nggak panjang, bu. Karena kalau panjang itu ada kemungkinan nyelip nanti najis atau kotoran. Sehingga ketika sholat, sholat kita bisa membawa najis. Itu satu. Yang kedua, pakaian. Yang dihitung pakaian ini, bu, semua di luar badan kita yang kita bawa dalam sholat. Termasuk ibu kadang bawa cincin, bu, bawa gelang. Kan kita perempuan wajar, bu, ya, pakai gelang, pakai cincin, pakai anting, kalung, boleh ibu pakai itu, nggak masalah. Sholat pakai itu semua silakan, tapi pastikan tidak ada najis yang terbawa di situ. Termasuk mohon maaf, ibu dalam kantong bawa dompet, atau ibu nanti sekarang kan pakai masker, bu, ya, pakai masker atau pakai kacamata atau pakai jam tangan, pakai berbagai aksesoris yang nempel di badan, pastikan semuanya tidak benar karena kita bawa dalam sholat. Paham loh? Pokoknya dia nggak dihitung baju dan celana dan sarung saja, tidak. Semua di luar badan kita yang lengket di badan mesti bersih ketika dibawa dalam sholat dan berhadis. Yang ketiga, tempat. Tempat yang dimaksud bu, semua tempat yang kita gunakan untuk ibadah, untuk sholat kita. Maka kalau kita sholat minimal saat duduk, itu kan ada area yang terpakai itu bu. Saat kita duduk, untuk ujung lutut sampai ujung kaki. Kemudian kalau kita sujud nanti tapak kepala, itu semuanya tempat yang nempel badan kita ke tempat kita sujud mesti semuanya bersih dari najis. Ya lo, nggak mesti satu ruangannya bersih nggak, tapi semua anggota badan kita yang nempel ke tempat sujud itu mesti bersih dari najis. Saya contohkan, kita kalau berdiri bu, kan cuma kaki bu ya, maka tempat kaki ini mesti bersih dari najis. Kalau kita nanti duduk, maaf saya maju, ini areal dari lutut sampai ujung kaki ini mesti bersih dari najis, nggak boleh ada najis di bawah ini. Kalau kita sujud, tambah di sini. Maka areal tangan kita, kepala kita, lutut dan ujung kaki itu mesti bersih dari najis. Meskipun bu, nanti kan boleh jadi terjadi gempa bu atau berbagai musibah, nggak ada tempat yang bersih, cuma sedikit bisa sujud, bisa taruh kaki. Itu yang bersih, selain itu nggak bersih, sah sholat ibu. Kenapa? Tempat itu cuma yang kita gunakan untuk sujud. Paham bu ya? Jadi nggak mesti, Ustaz, ini ruangannya nggak bersih, Ustaz. Keluar tadi anak saya main, Ustaz. Boleh jadi nggak tahu di mana dia pipis. Nggak mesti begitu. Yang penting tempat ibu gunakan untuk sholat. Sudah tiga. Ya bu? Yang keempat, sholat mesti menghadap menghadap kiblat. Maka ibu, kalau seandainya mau sholat di rumah atau selain di masjid, kan kiblatnya kadang kita nggak tahu juga. Pastikan dulu. Kalau misalnya kita nggak tahu dengan ukuran atau dengan melihat dengan keadaan masjid, kita tanya orang setempat, tanya masyarakat di situ, kemana sih arah kiblat? Apakah arahnya ke depan kanan, depan lurus, kiri kiri? Tanya. Karena tidak sah sholat kita kecuali menghadap ke kiblat. Itu ditentukan syariat. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sholat di rumah boleh enggak, Bu? Boleh. Boleh. Yang penting ketika sholat terpenuhi oleh kita syarat-syarat sholat seperti yang kita sebutkan tadi. Coba ulang, Bu. Apa saja tadi, Bu? Pertama, tepat waktu. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, yang keempat, menghadap ke kiblat. Baik, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang menghadap kiblat ini saya tambahkan sedikit, ada dua kondisi boleh kita tidak menghadap kiblat, tapi selain itu harus. Pertama, sholat sunnah di perjalanan. Mana tahu bu, ibu ini orang biasanya tahajud, biasanya duha. Waktu tertentu kita mungkin pergi tur bu, atau pergi perjalanan luar negeri, perjalanan dinas, pengen sholat, nggak ada waktu kecuali cuma di atas bis, di atas kereta. Boleh ibu sholat kemana kereta menghadap dan tidak menghadap kiblat, tapi sholat wajib nggak boleh, karena Nabi tidak pernah sholat wajib kecuali beliau sengaja sholat menghadap ke kiblat. Sholat sunnah yang ada di atas kendaraan. Jadi ibu nanti jangan salah paham, Ustaz. Saya pernah dengar Nabi kalau sholat pernah di atas kendaraan tak menghadap kiblat. Itu untuk sholat sunnah, khusus sholat sunnah. Tidak berlaku sholat wajib. Yang kedua, boleh tidak menghadap kiblat ketika kondisi takut mencengkamu. Contoh dulu Nabi ketika jihad, mereka tetap sholat jamaah. Ketika sholat jamaah, kita ini lawan di sekitar kita. Boleh saja dia tiba-tiba menyerang kita. Maka kalau seandainya kita terancam, boleh saat itu juga kita lari dalam sholat. Lari mau kemana saja, tidak menghadap kiblat, sah sholat kita. Termasuk nanti mana tahu, mohon maaf, kalau terjadi gempa, jatuh bangunan ibu, ibu sedang sholat, ibu lari saja kemana tempat yang selamat, dan setelah sampai lanjut sholat, itu sah sholat ibu. Dan kemarin pernah kejadian ketika di Lombok, tengok bu ya, kan waktu habis isya itu, orang ketika habis isya itu ada yang tetap di masjid, dia gak keluar, ada yang dia lari keluar. Kalau sempat kejadian seperti itu, ibu lari keluar, sah sholat ibu meskipun saat itu lari tak arah kemana, mungkin menghadap kiblat, mungkin tidak menghadap kiblat. Jadi dua ini kecuali kondisi takut mencekam, yang kedua kondisi sholat sunnah di bel, selain itu mesti menghadap kiblat, tidak boleh tidak. Baik. Kemudian ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, syarat yang lain adalah ibu mesti bersih dari hadas. Hadas tahu, Bu? Apa beda najis dengan hadas, Bu? Hadas dengan najis sama ya? Apa beda hadas dengan najis, Bu? Sering kita sebut istilah ini? Sering, Bu? Ada hadas asghar, ada hadas akbar. Hadas kecil, hadas besar. Betul, Bu ya? Apa itu hadas? Atau apa beda hadas dengan najis? Satriwati ada yang tahu? Saya contohkan, kalau najis itu darah misal, nanah misal. Kalau hadas, Ustaz sentuhan tangan dengan santriwati, kan hal menikah ya, tidak keluarga Ustaz ya. Itu contoh hadas. Contoh kedua hadas itu, mohon maaf, kentut. Jadi batal wudu. Itu jadi berhadas namanya. Apa bedanya hadas dengan najis? Ibu, apa Bu beda hadas dengan najis, Bu? Keduanya Bu kesamaannya sama-sama tidak sah ibadah kalau terjadi. Sedang bernajis enggak sah ibadah. Kalau hadas enggak sah ibadah. Bedanya apa? Cara mensucikan. Selain itu apa lagi, Bu? Wujudnya. Kalau najis dia nampak kasat mata, Bu. Material rata-rata. Tengok darah, kotoran kita, nanah, kemudian apa, urin anak, semua bentuk najis itu nampak kasat mata. Tapi hadas enggak nampak. Betul? Kita sentuh tangan dengan orang nampak bekasnya enggak? Kentut nampak bekasnya enggak, Bu? Jadi hadas dengan najis bedanya, kalau hadas itu dia nampak kasat mata, material. Tapi kalau hadas dia enggak nampak kasat mata, immaterial. Ya, Bu? Paham? Jadi tadi najis, kemudian yang ini adalah hadas. Ibu mesti bersih dari hadas, mesti bersih dari najis. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya agar salat kita diterima oleh Allah, sah salat kita, mesti kita menjaga rukun salat. Rukun salat ini, Bu, dia bagian dari pekerjaan salat, menentukan sah dan tidaknya salat. Kalau syarat sah salat, dia tidak pekerjaan salat, Bu, tapi menentukan sah dan tidaknya salat. Contoh, Bu, menutup aurat ada enggak dalam salat, Bu? Kapan kita menutup aurat? Sebelum salat. Kita membersihkan diri dari najis dan hadas kapan? Sebelum salat. Enggak dalam salat, Bu. Makanya rukun dengan syarat bedanya adalah kalau rukun itu bagian dari pekerjaan suatu ibadah dan menentukan sah dan tidaknya ibadah. Tapi kalau syarat tidak merupakan bagian pekerjaan suatu ibadah. Contoh tadi, baca Al-Fatihah rukun salat. Tapi kalau berwudu, syarat sah salat. Berwudu kapan kita lakukan? Di luar salat. Baca Al-Fatihah kapan? Di dalam salat. Itu beda rukun dengan syarat. Kan ibu sering tuh, kalau ada pengajian tentang rukun puasa, syarat sah puasa, ya, Bu, seperti barusan, ada syarat sah salat, ada rukun salat, ada rukun, ada syarat. Sering begitu dalam kajian fikih. Bedanya, keduanya sama dalam menentukan sah dan tidaknya ibadah. Rukun merupakan pekerjaan suatu ibadah, syarat bukan merupakan pekerjaan suatu ibadah. Baik, kita tengok pada rukun, Bu, karena syarat sudah selesai tadi, aman kita dah 5 tadi sudah. Sekarang rukun ada 13. Pertama, rukun salat itu adalah niat. Bu, yang disebut niat itu apa? Misal, anggap saya rumah saya di situ, Bu. Saya mau sholat ke Majlis Taklim Az-Zahra ini. Begitu saya keluar rumah, saya pengen sholat ke sini. Sudah niat atau belum, Bu? Sudah. Sudah niat? Sampai sini tinggal berdiri di sholat. Sudah niat atau belum, Ibu? Sudah. Kalau sudah niat, seandainya saya ngobrol dari rumah ke sini, sah nggak sholat saya? Boleh nggak saya ngobrol, Bu? Dari rumah ke sini, saya bicara sama kawan, boleh nggak? Atau saya berangkat dengan istri, sampai berangkat saya ngobrol di jalan, boleh tidak? Boleh. Sholat boleh nggak kita ngobrol? Tidak. Ya, berarti belum boleh saya sholat. Berarti belum hitung niat. Oke, saya sudah wudhu, Bu. Sudah pakai gini, Bu. Tinggal sholat pokoknya di sini. Berangkat saya dari rumah. Dihitung niat atau belum? Belum. Belum? Iya, Bu. Sudah atau belum? Sudah. Yang niat yang mana? Yang niatnya dari sholat hari. Niatkan di hati. Ketiga? Takbiratul ihram. Jadi, niat yang dimaksud dalam sholat itu adalah kalau kita bermaksud suatu ibadah di awal pekerjaan ibadah. Pekerjaan ibadah pertama itu apa tadi, Bu? Takbiratul. Kita bermaksud melaksanakan sholat langsung dibarengi pekerjaan pertama sholat baru niat. Pekerjaan pertama sholat apa tadi? Allahu Akbar, takbiratul ya. Maka niat yang benar yang dianggap niat sholat ketika kita berdiri Allahu Akbar itu ya. Saat kita takbir, kita baca niat dalam hati kita, lisan kita baca Allahu Akbar, hati kita berniat, tangan kita mengangkat ke telinga, itu baru disebut dengan niat. Jadi bukan saat kita berangkat, Bu. Bukan juga saat kita wudhu, Bu. Saat kita berdiri di tempat sholat, kita takbir usalli dalam hati. Itu baru disebut niat. Adapun kita baca usolli fardhu subhi, usolli fardhu zuhri, ini melafazkan niat. Apa gunanya ini? Membantu agar hati kita yakin, agar kita tak ragu, agar enggak salah. Sehingga kalau ada orang sholat dia enggak baca usolli dengan lisan, usolli fardhu subhi, Allahu Akbar, enggak baca usolli tadi yang sebelum takbir tadi, sholatnya tetap sah. Kenapa? Yang niat itu tempatnya di hati, dilakukan bersamaan dengan takbir. Jadi ibu-ibu, selanjutnya kalau niat sholat, saat takbir berniat Allahu Akbar, lisan kita baca Allahu Akbar, tapi lisan ini dibarengi di hati kita berniat. Gitu juga kalau ibu wudhu. Wudhu itu niat yang benar. Bila ibu berwudhu saat membasuh muka, bersamaan dengan basuh muka, ibu berniat dalam hati, nawaitul wudhu'a dalam hati. Tangan kita basuh muka, mohon maaf, mandi wajib juga gitu. Kalau ibu mandi wajib, saat mengguyur badan pertama dengan air, berbarengan dengan itu ibu niat, baru dihitung niat mandi wajibnya benar. Sehingga niat itu bukan di luar kamar mandi, Bu. Niat itu tempatnya di hati, sehingga bisa dilakukan di dalam kamar mandi. Yang tidak boleh kita membaca dengan lisan, menyebut nama Allah dengan lisan. Maka tidak perlu baca bismillah, Bu. Ibu ketika ada air guyur pertama, niat ke dalam hati, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala dalam hati, ibu guyur, baru sah mandi wajib. Mandi wajib itu cuma dua rukunnya, Bu. Niat satu, yang kedua ratakan air ke seluruh badan. Sudah lengkap semua badan basah oleh air, sah mandi wajib ibu. Wudhu, saat ibu basuh muka, air kita usapkan di muka, niat dalam hati, sah niat. Salat, saat takbiratul ihram, berbarengan dengan takbiratul ihram, dalam hati kita berniat, baru sah disebut niat. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu, rukun salat apa, Bu? Takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar. Itu enggak boleh diganti dengan kalimat yang lain, Bu. Allahur Rahman. Itu enggak boleh, Bu. Kan nama Allah juga kan? Allahur Rahim. Enggak boleh. Harus Allahu Akbar. Dan ketika kita membacanya enggak boleh diterjemahkan. Allah yang gadang, Allah Maha Besar. Enggak boleh. Harus dengan redaksi Allahu Akbar. Dua. Yang ketiga rukun sholat, Bu. Apa yang ketiga? Sebelum baca Al-Fatihah. Berdiri bagi yang mampu. Siapapun yang mampu berdiri, Bu, mesti berdiri. Enggak boleh dia duduk. Ustaz, saya ini Ustaz berdiri lama enggak bisa. Berdiri sebentar bisa. Mungkin Ibu kena asam urat atau kena penyakit yang lain. Intinya kalau berdiri sebentar bisa. Sekedar baca Al-Fatihah bisa. Atau kalau baca iftitah bisa. Lanjutnya enggak bisa. Bila ibu kendala seperti itu, pada bagian yang ibu tak bisa berdiri, baru boleh ibu duduk. Sholat keseluruhan tak boleh duduk. Yang mampu berdiri, mesti berdiri. Paham, Bu? Saya tentang. Saya ini, Bu, berdiri, kalau anggap berdiri itu totalnya 1 menit. Saya kalau 20 detik itu saya berdiri. Masih kuat, gak sakit kaki saya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Imam sudah Fatihah, saya gak apa-apa, Bu. Tapi sudah masuk ayat, saya gak kuat lagi. Sudah mulai menggigil kaki saya. Itu boleh saya duduk. Tapi nanti ketika ruku, saya bisa berdiri. Melaksanakan ruku, saya bisa berdiri. Gak boleh dari duduk, Bu. Saya mesti diri lagi. Setelah berdiri, baru saya ruku normal dari keadaan berdiri. Paham, Bu? Begitu juga sujud. Saya gak ada kendala sujud itu dengan normal. Yang kendala saya, berdiri lama gak bisa. Cuma itu yang boleh ibu duduk ketika gak sanggup lagi. Saat sujud, ibu mesti normal, Bu. Paham, Bu, ya? Karena mohon maaf, sebagian kita, begitu dia gak sanggup lama berdiri, dari awal sampai akhir dia duduk sholat. Itu gak boleh, Bu. Gak sah sholat begitu. Ada yang melakukan itu? Pernah? Itu gak boleh, Bu. Kita cuma gak bisa lama berdiri. Bukan gak bisa berdiri. Beda loh, Bu, ya. Maka ketika kita mampu berdiri, mesti berdiri. Anak-anak Ustaz Santriwati ini mesti hafal. Mesti paham. Kita diberikan keringanan syariat. Bagian yang tak sanggup, itu yang kita lakukan keringanan. Yang sanggup normal, mesti normal. Gak boleh kita ambil keringanan. Paham, Bu? Yang sanggup, kerjakan yang sanggupnya. Yang gak sanggup, baru dapat keringanan. Jangan semuanya dihukum keringanan. Paham, ya? Jadi ibu-ibu nanti, kalau ada, boleh jadi, mohon maaf, ada yang hamil, berdiri lama gak bisa. Boleh, Bu, sebagian ibu berdiri, sebagian ibu duduk. Taruh kursi belakang ibu. Seperti ini. Nanti begitu ibu rukuk bisa normal, ibu rukuk normal. Sujud bisa normal, ibu sujud normal. Begitu nanti baca Al-Fatihah berdiri, gak sanggup lama. Saat mulai tidak sanggup, ibu duduk. Dan ketika sudah sanggup lagi, ibu laksanakan normal. Paham ini, Bu? Tiga. Yang keempat, baru Al-Fatihah. Ibu, di sini ibu-ibu masih jalan tahsin gak, Bu? Masih belajar baca Quran gak, Bu? Al-Fatihah itu, Bu, jangan sampai salah satu harokat saja, jangan, Bu. Jangan sampai salah tanda baca, Bu. Hilang tasydid itu maknanya berubah, Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada tasydid, kan? Hilang tasydid itu maknanya lagi terang itu, Bu. Apa itu, Bu? Matahari. Sehingga kalau seandainya hilang tasydid, kita seakan mengatakan kita ibadah kepada matahari dan minta tolong kepada. Cuma hilang tasydid, Bu. Jadi bahasa Arab itu, Bu, dia gak boleh salah-salah baca. Maka ibu, meskipun sudah tua, mohon maaf, usia sudah 60-50, minimal Al-Fatihah mesti benar, Bu. Karena setiap sholat mesti dibaca. Kalau surat yang lain, ibu gak benar bacanya, ibu gak wajib baca, Bu. Tapi Al-Fatihah, setiap sholat mesti. Salah Al-Fatihah, ibu gak sah rukunnya. Gak sah rukun, gak sah sholat. Bahasa Arab itu dia gampang aja, cuma beda mat, beda makna. Contoh, dalam bahasa Arab yang mudah lah. Ada kalimat matarun, mim, ta, ra, matarun. Rilis Santriwati apa artinya? Matarun, mim, ta, ra, matarun. Semuanya tidak ada mat. Mimnya pendek, ta pendek, ra pendek, matarun. Apa artinya? Tahu? Yang kedua, matarun. Pakai mat tuanya. Hurufnya sama. Bedanya to pakai mat yang tadi tidak. Apa Ustaz artinya? Matarun apa? Hujan. Yang mana yang pertama yang kedua? Yang pertama yang kedua? Bandar. Ya, Bu. Matarun gak ada mat. Artinya hujan yang turun dari atas itu. Tapi yang kedua pakai mat. Matarun. Tempat pesawat naik dan turun itu. Yang ada di simpang tiga. Bandar Udara Sultan Syarif Kasim. Bedanya cuma mat panjang dan pen. Maka ibu-ibu, ketika sehari-hari ibu tidak sibuk, saya sarankan minimal Al-Fatihah mesti benar, Bu. Datang di sini belajar dengan Pak Ustazah di sini atau ada di sini, minimal Al-Fatihah, Bu. Yang lain, kalau ibu cukup waktu pengen melengkapi, pelajarilah yang lain. Tapi minimal sekali Al-Fatihah harus benar, karena ibu akan sholat. Kalau tidak benar, ibu gak sah sholat. Ya bu. Jadi yang keempat rukunnya Al-Fatihah. Al-Fatihah ini dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, dibaca mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladhdallin, itu semuanya Al-Fatihah. Kalau dibaca keras ayat yang lain, Bismillah juga. Kalau tak dibaca keras, Bismillah juga tak dibaca keras. Paham kok? Kan sebagian ada macam itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada begitu kok? Di dalam mazhab kita, mulai dari Bismillah itu adalah Al-Fatihah. Yang kelima, rukun sholat adalah rukuk. Rukuk ini disebut dengan rukuk bila badan kita merunduk dan tangan kita memegang lutut. Maka paling minimal rukuk itu, izin ya bu ya, saat kita merundukkan badan, minimal tangan kita sampai ke lutut bu, itu minimal rukuk. Maka kalau ada, mungkin kita ada yang sakit tulang ya, atau sudah usia uzur, sehingga rukuk cuma bisa segini dikit, itu sudah sah rukuk. Cuma gini aja, itu sudah sah rukuk. Tapi yang sempurna, yang ideal, rukuk itu, kalau kita lurus, sudut 90, bu, ini lurus. Kemudian mata kita lurus, natap ke bawah, sehingga kalau taruh gelas di punggung, nggak tumpah, bu. Itu yang sempurna. Paham, bu? Jadi, ada batas minimal, ada yang sempurna. Jadi kalau ibu nanti lihat ada bapak-bapak itu cuma gini, Ustaz, sah nggak soalnya Ustaz? Itu sah. Keadaan rukuk paling ini. Maka ibu-ibu, boleh jadi ada ibu yang tulangnya sakit atau sudah putus. Minimal itu bu, tangan kita memegang loh. Dan kalau seandainya ingin sempurna, lurus punggung kita. Ya bu? Oke. Lanjut. Setelah rukuk, tumaknina. Gerakan sholat kita rukuk, i'tidal, sujud, berdiri, semua gerakan sholat mesti ada tumakninah. Tumakninah itu artinya tenang, tidak bergerak sama sekali. Baik gerakan sebelum dan sesudahnya itu ada jeda, tidak ada gerakan sama sekali. Diam total. Betul? Yang kita rukuk, bu, kita kan mau rukuk nih bu, Allahu Akbar, ini kan gerakan. Dari berdiri ke rukuk kan ini gerakan. Kita mesti tenang dulu, baru kita berdiri. Nah, itu namanya tumaknina. Tapi kalau kita rukuk langsung gerak, nggak ada tumaknina. Jadi tumaknina itu artinya diam. Memang tidak ada gerakan sama sekali, total. Mau ibu baca tasbih atau tidak, dihitung tumaknina. Karena tumaknina itu perilaku, perbuatan, bukan bacaan. Berapa lama sih tumaknina itu? Minimal selama kita baca Subhanallah. Artinya ibu saat rukuk Subhanallah sudah dilakukan selama baca Subhanallah, ibu sudah dihitung tumaknina. Jadi Allahu Akbar sudah tenang sejenak, enggak sempat baca Subhanallah azim ya bihamdi, cuma selama baca Subhanallah sudah dihitung tumaknina. Itu harus dilakukan. Kalau tidak, sholat ibu tidak sah. Setelah ruku, kemudian tumaknina, ya tidak. Ya tidak itu apa, bu? Sami'allahu liman hamidah. Kita di dalam mazhab Syafi'i, ketika sholat yang kita amalkan di negeri kita, sami'allahu liman hamidah. Lalu bacanya dibaca semua, bu. Baik imam, baik makmum sama. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Sampai akhir kita baca, bu. Bukan hanya Rabbana lakal hamd atau sami'allahu liman hamidah, enggak, tapi sama bacaan imam dan ma, semuanya kita baca sampai akhir. Lanjut, setelah itu sujud. Ketika sujud, tujuh anggota sujud mesti nempel, bu. Mana yang tujuh? Satu, dua, tiga, lutut kanan, lutut kiri, ujung kaki kanan, ujung kaki kiri. Tujuh itu mesti nempel, enggak boleh tidak. Maka mohon maaf anak-anak ustaz yang santriwati, kadang kan ada sholat anak-anak itu yang angkat kaki, bu. Itu sujud gak boleh. Karena ada yang angkat, bu, dimemenkan kaki, itu gak boleh. Mesti nempel yang tujuh tadi itu. Kepala ini mesti nempel. Makanya kalau kita rambut panjang yang laki-laki atau perempuan, ini jangan sampai nutup. Kalau ibu pakai mukena pakai jilbab, ini jangan nutup. Ini nempel. 7 anggota sujud ini mesti nempel ke tempat kita sujud. 7 kepala. Ini sunnah, enggak wajib. Jadi jangan pula ibu nanti cuma hidungnya nempel bu, kepala tidak, enggak boleh. Harus kepala ini, hidung ikut ke kepala. 1 telapak tangan kanan, kiri, lutut kanan, lutut kiri. 5 ujung kaki kanan, ujung kaki kiri. 7 mesti nempel ke 7. Lanjut. Kemudian saat kita ruku, tangan kita bu enggak mesti rapat, boleh kita renggangkan. Artinya jari-jari ini boleh renggangkan. Kemudian mohon maaf, laki-laki dan perempuan dalam sholat ada perbedaan. Di antara perbedaan itu adalah kalau laki-laki semua persendian ini nanti bu, apa namanya, rusuk dengan tangan ini dijarangkan, gitu bu. Tapi kalau perempuan itu mohon maaf, ini rapat, nggak boleh dijarangkan. Betul, maksudnya dijarangkan nggak? Ya, mesti dirapatkan. Kalau nggak rapat itu jarang, ya tuh. Nggak boleh dijarangkan, mesti rapat. Laki-laki dia tidak dirapatkan. Begitu juga ketika sujud, ibu-ibu nggak boleh dijarangkan, mesti dirapatkan ke badan. Maka satu di antara perbedaan cara sholat laki-laki dan perempuan, perempuan itu saat ruku, saat sujud, badannya dirapatkan dengan tangan dia. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah, laki-laki ngangkat ini bu, ibu nggak ngangkat gitu, ibu Allah. Ini nggak dijarangkan antara tangan dengan rusuk kiri dan kanan. Paham bu ya? Lanjut. Sudah ruku, sujud sudah. Kemudian setelah sujud ada duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ini bu sama dengan duduk tasawuf awal. Nama duduknya duduk iftirash. Apa duduk iftirash itu bu? Kaki kanan ibu luruskan, jempol kita menahan, kaki kiri kita masukkan ujungnya ke bawah kaki kanan. Itu namanya iftirash. Semua duduk di antara dua sujud. Duduk tasyahud awal caranya begitu. Duduk tasyahud akhir namanya tawarruk. Tawarruk itu adalah mohon maaf, pantat kiri kita dudukkan di lantai, kaki kanan kita tegakkan. Saya mohon izin contohkan bu ya. Mohon maaf kalau di sebelah kanan dulu. Kalau kita duduk begini namanya iftirash. Pantat kita mohon maaf di atas kaki kita. Tapi kalau sudah di atas lantai, kaki kiri, pantat kiri di lantai, ini namanya tawarruk. Ya bu? Ini cuma dilakukan ketika tasyahud akhir. Baik sholatnya 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Apa hikmah di balik itu? Kita kalau iftirash bu, masih akan berdiri. Sehingga ibu mudah berdiri. Tapi kalau tawarruk, ibu salam. Lalu ibu akan berpikir. Kalau ibu sudah duduk seperti itu, kata sekarang sudah PW bu. Tahu ya? Sudah nyaman posisinya untuk zikir. Senang kalau ibu mau salam lalu berzikir, berdoa, enak duduk gitu. Ya bu? Jadi duduk tasyahud awal, duduk di antara dua sujud, nama duduknya iftirash. Apa bacaan di situ? Rabbighfirli warhamni warfa'ni wahdini. Ibu baca 8 poin itu. Kalau seandainya ada yang bilang cuma 7, cuma 6, ibu gak usah ribet. Baca 8 itu. Logika paling mudah, ini kan doa semua. Semakin banyak doa, semakin bagus. Ya bu? Karena ada orang yang menyebutkan, katanya cuma 7, redaksinya yang satu enggak. Itu hadisnya gak sahih. Ibu gak usah ribet masalah itu. Ibu amalkannya yang 8 tadi. Saya tanya, ibu suka doanya 7 atau 8? Lebih banyak mana? Lebih banyak 8. Kira-kira kita minta 7 dengan minta 8 lebih banyak mana permintaan kita? Kalau dikasih lebih banyak mana? Ibu suka yang banyak atau sedikit? Paham ya? Jadi bacanya Rabbighfirli sampai wa'afini wa'afini. Ketika ibu sujud tadi bacanya Subhana Rabbiyal A'la wa'afini. Kalau ruku Subhana Rabbiyal A'la wa'afini. Ustaz bagaimana kalau terbalik? Boleh, sah. Ustaz, bagaimana kalau bacanya subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar? Boleh juga. Atau subhanarabbil azim wa bihamdi, boleh juga. Atau subhanakallahumma wa bihamdika, apa yang mau hafal tasbih itu semuanya boleh. Atau juga subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati waruh, silakan mana yang ibu hafal. Tapi kalau ibu ingin yang terbaik di antara redaksi yang ada, saat rukuk baca subhanarabbil azim wa bihamdi, saat sujud baca subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Saya baca ringkas Bu, karena mungkin waktu sudah jam berapa sekarang? Kita sampai jam berapa kajinya? Yang jelas kita belum maghrib ya. Kita sampai maghrib aja ya. Gak apa-apa Bu. Siap. Yakin nih Bu. Masalah kita di sini. Baik. Kita lanjut. Rukun sebenarnya adalah ketika kita sholat mesti nanti tasyahud akhir. Tasyahud akhir ini ada dua. Pertama, duduk untuk tasyahud itu rukun. Yang kedua, bacaannya. Bacaan tasyahud akhir itu at-tahiyyatul mubarakatul tayyibatulillah, terus Tuhan Nabiyyu assalamu alayna sujud. Berhenti di situ. Itu namanya sebenarnya tasyahud. Sampai syahadat itu tasyahud. Adapun setelah itu selawat kepada Nabi. Maka dalam salat kita bisa baca salat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina sampai fil alamin innaka. Itu namanya salawat. Kalau yang tadi dari at-tahiyyatul sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah namanya tasyahud. Tasyahud awal hukumnya sunnah, tasyahud akhir hukumnya wajib, enggak boleh tidak. Dan duduk untuk tasyahud akhir hukumnya wajib. Tapi tasyahud awal hukumnya sunnah. Sehingga kalau sempat ibu lupa tidak tasyahud awal, ibu lanjut saja. Itu sholat ibu sah. 4 rakaat cuma 1 kali tasyahud itu sah. Ibu cuma meninggalkan sunnah. Jadi kalau sempat kita sholat jamaah, bu, imam kita lupa, kita gak usah paksa bu, biar dia lanjut. Nanti ketika sebelum salam, kalau dia sujud sahwi kita ikut. Kalau tidak sujud sahwi, sholat kita tetap tidak batal karena kita mengerjakan rukun. Kita cuma tinggal sunnah bu, tidak ada meninggalkan rukun, maka sholat kita tetap sah. Lanjut. Rukun yang selanjutnya adalah selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada tasyahud akhir. Maka ketika tasyahud akhir kita mesti selawat pada Nabi. Adapun selawat pada keluarga Nabi hukumnya sun. Maka kalau seandainya ibu membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad cukup. Tapi kalau tambah wa ala ali sayyidina Muhammad sampai terakhir sempurna selawat ibu, bagus, cukup semuanya ibu pak lupa. Baik, kemudian rukun yang selanjutnya adalah salam ke kanan. Salam itu kan dua, salam kanan, salam ke kiri. Salam itu bacaan yang mesti kita baca adalah assalamualaikum warahmatullah. Paling minimal assalamualaikum. Dia tidak mesti assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Tapi yang sempurnanya assalamualaikum warahmatullah. Minimalnya assalamualaikum. Paham bu? Nah, kalau kita ketemu kawan kita, boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu kayak oleh ceramah nih bu. Ketemu kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nyambut kawan bu, mana tahu saking semangatnya dalam waktu ketemu, kayak orang mau tabligh akbar bu. Boleh gak gitu bu? Boleh. Cuma kan orang lagi tanya kan, ustazah lagi ceramah di mana katanya. Lagi ada acara apa kata orang nanti kan bu. Maka ketika sholat kita baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimal assalamualaikum. Semua yang kita kerjakan tadi mesti tertib diurut dari awal ke akhir. Gak boleh kerjaan sholat tadi balik-balik. Ustaz, rukun salat kan 13. Saya mulai dari salam dulu deh Ustaz. Atau saya duduk dulu, tasawuf akhir dulu baru berdiri. Enggak boleh begitu. Mesti diurut, mulai dari berdiri, kemudian takbir, kemudian baca niat, kemudian takbir, baca Al-Fatihah dan seterusnya. Selanjutnya kita diskusi tanya jawab. Silakan Bu. Kalau ada yang belum bertanya, dengan kertas boleh, langsung juga boleh. Boleh, silakan Ustazah. Kalau ada pertanyaan langsung nanti juga boleh Bu. Ustaz, wanita katanya dianjurkan sholat di rumah. Gimana kalau mau sholat dekat rumah kita? Contoh nih Bu, ini kan lingkungan perumahan. Nanti di sampingnya ada musola. Seperti kita kan akan bangun masjid nih Bu. Di santri akan bangun masjid. Rumah kita samping masjid. Lebih bagus mana ya Bu sholatnya? Menurut Ibu di mana? Secara sholat, Ibu lebih baik sholat di masjid dibanding di rumah. Tempat terbaik sholat itu di masjid. Laki-laki perempuan sama Bu. Tapi dari sisi dia fitnah terjadinya, lebih baik di rumah. Maka kalau Ibu aman dari fitnah, gak ada laki-laki yang akan mengganggu Ibu. Gak ada kemungkinan kita, mohon maaf, terjadi hal-hal yang tidak baik dengan laki-laki. Ibu sebaiknya sholat di musola atau sholat di masjid. Apalagi sekarang Bu, di rumah itu gak ada suami Ibu ngajarin Ibu Bu. Ada gak Bu? Habis dia pengajian dia cerita, dia sini dulu deh, tadi ada pengajian fikih. Kata Ustaz, rukun sholat begini. Pernah gak suami Ibu gitu? Atau habis sholat pulang sholat Jumat, dia cerita di rumah, dek sini dulu, tadi khutbah Jumat hadisnya begini, kata Ustaz begini, kata khatibnya begini. Pernah gak suami Ibu gitu? Maka Ibu kalau gak ke masjid, gak ikut di majlis taklim Az-Zahra, Ibu gak akan ngerti hal-hal yang penting dalam agama Bu. Dari mana Ibu dapat? Ustaz kan bisa nonton YouTube, nonton TV. Ibu nanti silakan coba nonton, nonton satu video, nanti nonton lagi video yang lain, temanya sama. Apa yang terjadi dengan Ibu? Bingung, apalagi ketika saya kan tadi sebagian kasih contohkan Bu ya. Kalau nggak dicontohkan boleh jadi redaksinya tahu, hafal, tapi cara kerjanya nggak paham. Di video kan Ustaznya nggak bisa ditanya Bu. Bisa nggak ditanya? Ustaz Somad, tolong contohkan cara rukuk dong. Bisa nggak di situ? Nggak bisa. Maka ibu-ibu, kalau mau nonton video, nonton di TV, mungkin sebagian kondisi dia solusi. Tapi kadang-kadang dia justru nambah masalah, Bu. Nambah rusuh, Bu. Nonton yang satu, kok caranya gitu sih? Nonton yang itu, kok keterangannya lain lagi? Terjadi nggak, Bu? Maka cara belajar yang paling selamat, yang paling bagus itu, Ibu duduk di sini dengan Ustaz. Ustaz menjelaskan, Ibu lihat langsung, dengar langsung. Ragu, tanya, nggak paham, minta jelaskan. Ya, Bu? Karena nonton itu, sering kendalanya, Ibu makin nonton makin bingung. Iya nggak, Bu? Kadang sampai bertengkar dengan keluarga kadang-kadang beda yang ditonton. Ilmunya sama, yang satu nonton Ustaz Somad, yang satu nonton Ustaz Ikromi. Cara menjelaskannya beda, padahal sama. Cuma karena kita nggak paham. Kata Ustaz Ikromi gitu kok, kata Ustaz Somad gitu kok. Padahal sama Ustaz kita di sini. Cuma cara menjelaskannya tak duduk oleh kita. Nah gitu kok. Jadi ngaji itu enaknya di sini. Hari ini saran saya, Ibu selagi aman ke masjid, ke musola, ke masjid lah. Kenapa? Mohon maaf, kadang-kadang kita di rumah itu gak bisa membedakan tempat yang bernajis dan tidak. Apalagi yang punya anak kecil. Kalau di masjid kan terjaga. Satu, yang kedua, ilmu gak dapat di rumah. Betul? Yang ketiga, Ibu kalau sholat di rumah itu terlalu banyak godaan. Belum lagi nanti drakor kok. Ini berapa? Pokoknya lagi bisa gak? Selesai sholat bisa gak? Pas mulainya gitu. Jangan-jangan belum selesai sholat dan mulai filmnya. Kadang gitu gak, Bu? Atau ketika sholat, ini rakaat kedua atau ketiga. Sering gitu gak, Bu? Maka yang paling selamat itu, kalau Ibu jamaah di masjid. Ya, Bu? Jadi kalau kondisi sekarang, apalagi ini sholatnya dekat rumah, bagus ke masjid. Karena rata-rata kita, gak ada perempuan yang terganggu ke masjid itu. Di masjid pun kan terpisah, ada hijabnya. Kadang ada sebagian ruang itu terpisah betul lah. Ya, Bu? Saran saya bagus ke masjid. Ustaz, kata Pak Ustaz, hadas dengan najis itu bedanya kalau hadas nampak kasat mata, najis tidak kasat mata. Kalau kita mau sholat ke masjid, ditabrak anjing itu hadas atau najis Pak Ustaz? ditabrak anjing. Gak tahu yang nabrak siapa nih. Tergantung, kan kita belum tentu nabrak itu, apa namanya, kita digilat oleh anjing, belum tentu. Kalau sekedar tabrak badan, pakaian kita kering, badan dia kering, gak apa-apa, nempel najis gitu. Kalau dia badan basah, kita kering baru mungkin. Atau sebaliknya, pakaian kita basah, badannya kering, mungkin nempel. Tapi kalau sama-sama kering, gak nempel. Jadi, mana tahu, ibu cuma, kamu gak tahu, anjingnya dia surut-surut belakang, ibu juga surut-surut, beradu kedua-duanya. Itu gak najis. Ya, Bu, gak najis. Anjing itu dia gak berhadas kepada kita, tapi menyebabkan najis. Kalau air wudhunya nggak mengalir, letak airnya di ember yang biasa untuk mandi. Apa itu usah, Ustaz? Boleh, Bu. Nggak ada usah. Ibu nanti perlu mengkaji ada namanya air yang kadarnya banyak, ada kadar sedikit. Kadar sedikit itu, dalam bahasa fikih, dia nggak sampai jumlah 2 kulah. Kalau kita hitung dengan hitungan meter, tempat menampungnya itu 60 cm kali 60 kali 60. Kalau air sebanyak itu atau jumlah liternya lebih kurang 216 liter, kalau sampai sebanyak itu atau lebih dari itu, nama airnya air banyak. Kurang dari itu, air sedikit. Air sedikit, kalau masuk najis, atau dia kena air yang sudah dipakai untuk berwudu, namanya mustakmal. Baru tidak boleh lagi dipakai untuk wudu. Tapi kalau airnya banyak, seperti ibu punya kamar mandi, apa namanya tempat nampung air itu? Baknya, baknya besar. Di rumah kita kadang-kadang 2 meter per 1 meter dibuat. Ya kan, Bu? Nah, kalau dia besar, lebih dari ukuran seperti 60 x 60 x 60, jadi itu meskipun balik lagi air bekas wudhu kita ke sana, itu nggak jadi mustakmal, Bu. Dan nggak menjadi air bernajis. Jadi, ibu tengok dulu ukuran embernya seperti apa. Kalau misalnya cuma gayung kecil atau ember kecil, ibu sebaiknya ketika ngambil itu, airnya diambil pakai gayung, Bu, lalu masukkan ke muka. Tidak dengan tangan langsung ke situ, tapi ambil gayung, keluar masuk ke muka. Ambil gayung, masukkan ke tangan. Gayung, masukkan ke tangan. Baru kepala dan seterusnya. Hindari bekas basuhan tadi basuh lagi ke ember atau ke gayung. Supaya tidak terjadi air mustakmal. Paham, Bu, ya? Jadi tak selamanya air sedikit itu dia tidak boleh dipakai. Atau tak selamanya air di ember menjadi air tak boleh dipakai untuk berwudu. Jadi salat ketika kita berzikir, apa boleh baca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar sebagai ganti zikir biasa habis salat. Ibu-ibu dan bapak-bapak, Allah, zikir setelah salat itu Nabi mengajarkan banyak redaksi, Bu. Ada istighfar, ada la ilaha illallah, ada qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, allahumma antas salam, ada ayat kursi. Sehingga ibu dengar kadang zikir di satu masjid beda dengan yang lain. Itu bukan karena satu dari Nabi, satu tidak, Bu. Semuanya dari Nabi. Cuma sebagian mengambil ada 4 hadis, yang lain ada 5 hadis, ada 4 bentuk zikir, yang lain 5 bentuk zikir. Ibu, yang penting habis sholat zikir dulu, Bu. Saya ingin minimal Ustaz baca subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, silakan. Kata Nabi, orang kalau baca ini 33, sempurnakan 100, Allah ampunkan dosa dia, meskipun dosa dia sebanyak buih di laut. Buih di laut itu bisa dihitung gak, Bu? Ini untuk menggambarkan dosa banyak pun dihapuskan karena zikir 33 tambah 1 jadi 100. Ya, Bu. Jadi ibu baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah, boleh enggak, Ustaz? Boleh, silakan. Saya ingin baca 100, silakan. Lebih itu silakan. Yang penting habis sholat jangan sampai enggak zikir. Maka mohon maaf, Bu. Di sebagian masjid kita habis sholat sekarang dikatakan enggak boleh zikir bareng. Itu mudarat, Bu. Anak-anak kita, jangan-jangan 5 tahun, 10 tahun akan datang, dia gak pandai lagi zikir. Kenapa? Dia gak pernah dengar. Dia gak pernah tahu gimana cara zikir. Kita, Bu, saya termasuk. Yang saya baca sholat hari ini, yang saya kerjakan banyak pekerjaan ibadah hari ini, itu banyak yang saya hafal saat saya kecil, Bu. Usia mereka ini, Bu. Usia saya sebelum masuk SD. Karena dulu saya 5 tahun itu sudah ikut-ikutan ke masjid pergi TPA, Bu. Pergi ke surau. Itu dari kecil kita hafal. Alif, ba, ta. Doa sebelum sholat, setelah sholat, doa dalam sholat. Itu kita hafal dulu sejak kecil, Bu. Sampai sekarang hafal semua. Jadi, kalau ibu habis sholat, anaknya enggak zikir, enggak dibuat zikir bareng di masjid musholat, kita khawatir, Bu, 5-10 tahun akan datang anak-anak kita, Bu, yang kecil-kecil itu. Nanti ketika dia sholat sendiri, enggak pandai zikir, Bu. Kenapa? Enggak pernah dengar dia. Enggak pernah dia menghafal. Makanya habis zikir, habis sholat, kalau enggak lakukan berjamaah itu, Bu, ruginya kita, Bu. Makanya Imam Syafi'i bolehkan untuk apa? Dita'lim, untuk ngajarin yang belakang. Yang enggak tahu dia jadi tahu. Yang pandai dia jadi tambah ngerti. Atau minimal ketika orang berzikir, dia tak berzikir, jadi berzikir. Karena kita kadang-kadang, karena orang berzikir, kita terbawa berzikir. Orang semangat, kita semangat. Tapi kalau orang tak berzikir, jangankan kita pengen zikir. Lagi pengen zikirnya, enggak mau zikir kita kadang. Malasnya, enggak ketolongan. Malasnya minta ampun. Ya, Bu. Kalau habis sholat kita enggak zikir, saya enggak yakin waktu lain ibu-ibu akan zikir. Kita itu kebanyakan habis sholat sama zikirnya, di lain waktu jarang kita zikir. Sengaja sambil duduk nonton TV zikir 30 ribu itu, saya enggak yakin sambil nonton di Korea, subhanallah, subhanallah. Kayaknya ibu istri dulu, aduh, jatuh nanti. Kadang gitu kan, Bu. Kami laki-laki nonton bola itu kadang yakin gara-gara sendiri, Bu. Rasa menendang bola, Bu. Padahal yang main di Jepang, yang main di Amerika, yang duduk di sini. Rasanya tidak mula di sini. Kita pun kena terpengaruh gitu. Jadi, tidak zikir kita di waktu itu yang lain. Kalau hari sholat tidak zikir, kapan lagi kita akan zikir? Lalu dalam hidup, kapan kita akan zikir kepada Allah? Minimal setelah sholat. Rambut diwarnai selain warna hitam, apakah sah sholat saat sholat? Sah saat sholat. Ini ilatnya. Kenapa tidak boleh rambut dicat selain warna hitam? Jangan-jangan, Bu. Orang usia 70 dikira itu usia 17, Bu. Sehingga anak gadis ketika dilamar oleh bapak-bapak, kakek-kakek usia 75, cakep gitu ya. Usianya baru 27 gitu ya. Rupanya pas di rumah, dibuka APC-nya, hilang warna rambut. Kok gini, kata dia. Minta cerai kan gak bisa, Bu. Baru nikah. Maka dia karena faktor bisa menipu. Tidak menunjukkan keadaan asli. Ibu-ibu rata-rata sudah berubah belum, Bu? Sudah berubah, dicat lagi kok bisa hitam, kan, Bu? Saya pernah tengok di iklan itu, ada orang dari Yas itu usianya, dia sudah lebih 60, Bu. Tapi bisa seperti usia 20-an, 30-an. Karena keterampilan berhias. Menipu itu, Bu. Jadi, kalau dicat, sahlah sholatnya. Sah. Tapi pekerjaannya berdosa. Kenapa? Menipu orang. Ya, Bu? Sah sholatnya. Kalau isya larut malam boleh tidak usah? Boleh, Bu, selama masih di waktu salat. Kalau bisa, Bu, saat kita awal waktu segera sholat, semua sholat gitu, Bu. Kenapa? Karena kita kalau sudah agak undur, Bu, itu ujung-ujungnya malas sholat nanti, Bu. Yang namanya malam, kalau sudah ketiduran, itu bangunnya sulit, sengaja jam 3, jam 4 itu payah, Bu. Nenek-nenek semalam itu kebablasan nggak sholat. Maka sebaiknya sebelum tidur sholat. Kalau bisa jamaah lebih baik lagi. Minimal usahakan sebelum tidur. Ustaz, saya pengennya nanti jam 2 jam 3 boleh. Kalau ibu yakin jam 2 jam 3 bangun. Apalagi sekalian bisa tahajud boleh. Waktu sholat masih ada. Tapi sebaiknya di awal waktu. Tahap khawatir. Kita kebablasan. Kita malas sibuk pekerjaan lain. Urusan anak dan lain-lain. Ya, Bu? Sebaiknya di awal waktu. Apa hukumnya kalau orang lagi haid baca surah Yasin dan masuk masjid? Nah, dulu kita perempuan kalau haid dan nifas tidak boleh satu sholat. Ingat, Bu, apa, Bu? Sholat. Yang kedua puasa, nggak boleh. Yang ketiga baca Quran. Baca Qurannya nggak boleh, Bu. Bukan membawa, baca Quran. Meskipun kita tengok di kaligrafi, tengok di HP, tengok di buku-buku anak, nggak boleh. Baca Quran lagi haid lagi nifas nggak boleh. Yang keempat membawanya. Kan bukul Quran itu mushaf namanya. Enggak boleh bawanya, menyentuhnya juga enggak boleh. Yang kelima, enggak boleh tawaf kalau lagi umrah dan haji. Yang keenam, menetap di masjid, enggak boleh. Ini kan bukan masjid. Yang tempat kita ini bukan masjid. Sehingga kalau ibu lagi haid tetap ngaji di sini. Tapi kalau nanti kita bangun masjid, ibu kalau lagi haid dari luar dengannya. Ya, Bu. Yang ketujuh enggak boleh, mohon maaf, hubungan suami istri. Sampai bersih enggak boleh. Yang kedelapan, bermesraan, terutama mohon maaf antara pusat dengan paha, dengan lutut, karena khawatir kita nggak tahan, lalu berhubungan sama istri terjadi dosa. Ini nggak boleh bagi orang yang lagi haid dan nifas. Delapan. Tapi kalau kita nggak wudhu, tiga nggak boleh. Nggak boleh sholat, nggak boleh baca Quran, nggak boleh tawaf. Ini mesti semuanya wudhu. Kalau junub, lima nggak boleh. Satu, nggak boleh sholat, nggak boleh baca Quran, enggak boleh pegang Quran, menyentuh Quran, enggak boleh masuk masjid, enggak boleh tawaf. Tapi kalau junub, kita puasa boleh enggak, Ustaz? Masih boleh. Mohon maaf, contoh, ibu, mohon maaf, malam rubuh sama istri. ketika subuh, sebelum subuh belum sempat kita mandi, kita masak duluan Bu. Setelah masak sahur, belum sempat mandi sudah masuk waktu subuh. Ibu boleh puasa hari itu. Kenapa? Syarat sah puasa tidak mesti bersih. Tapi sebelum sholat subuh ibu mesti mandi agar sholat subuh ibu sah. Paham Bu? Lima enggak boleh. Sholat, baca Quran, memegang dan menyentuh Quran, menetap di masjid, tawaf. Enggak boleh kalau lagi junub. Kalau lagi enggak wudu, enggak boleh sholat, enggak boleh baca, pegang Quran, enggak boleh tawaf. Tapi kalau kita lagi enggak wudu, baca Quran boleh, pegang Al-Quran enggak boleh. Jadi ada santriwati, kalau lagi enggak wudu, boleh mulai hafalan boleh. Tapi memegang mushaf enggak boleh. Paham? Pegang mushaf enggak boleh. Kalau lagi haid, itu baca Quran pun enggak boleh dalam mazhab Syafi'i. Baca Quran enggak boleh, pegang Quran enggak boleh, bawa Quran enggak boleh. Paham enggak? Dalam mazhab Syafi'i. Kalau nanti kita mengamalkan tetap boleh ketika haid membaca Quran, itu selain mazhab Syafi'i. Paham, Bu? Terakhir. Apa tanda salat kita diterima Allah? Di antara tanda yang zahir bahwa salat kita diterima Allah, kita semakin baik dalam beragama. Itu satu. Yang kedua, bagaimana jika kita sholat tiba-tiba aurat kita terbuka, apakah kita wajib mengulang sholat? Kalau misalnya ini kan terbuka, ada angin terbuka aurat kita, begitu terbuka langsung kita tutup, gak perlu ulang lanjutnya sholat. Tapi kalau misalnya kita terbuka, tahu kita terbuka, kita biarkan, itu batal sholat. Tapi bila dia terbuka sekejap, kita bisa tutup segera, dan kita tutup, gak batal sholat kita. Paham? Yang ketiga, sah kita sholat pas sedang azan Ustaz. Pertama, pas waktu Jumat. Saat azan itu boleh kita sholat, waktu sudah masuk. Cuma kan Nabi anjurkan kalau azan sudah berlangsung, sebaiknya kita jawab azan. Setelah jawab azan baru kita sholat. Kalau ada yang sholat gimana? Sah, boleh. Cuma lebih baik. Ya Bu. Ya. Boleh Bu. Cuma kalau kita bisa menjawab azan lalu kita sholat lebih baik, kita dapat dua, jawab azannya dan dapat sholatnya. Gitu. Jadi sah, nggak dosa, boleh. Cuma lebih baik dengar azan dijawab baru kita sholat. Begitu juga sholat Jumat di masjid sama, di rumah sama. Mana tahu ibu nanti mau pergian atau ibu ditunggu orang. Ini azan sudah masuk. Begitu sudah azan, tanda masuk waktu sudah ada. Ibu boleh sholat saat itu. Nanti kalau misalnya menunggu azan dulu boleh, saat itu juga silakan. Paham ya? Bagaimana membedakan kapan masuknya waktu sholat zuhur? Membedakan kapan masuk waktu sholat zuhur? Kalau kita sekarang kan sudah bisa lihat ya, bisa lihat di masjid ada waktu. Lihat aja itu. Kalau nggak lihat itu gimana? Lihat bayang-bayang matahari. Kalau bisa lihat matahari. Kapan? Bila matahari itu kalau dari pagi dia dari timur ke barat, bayangnya kan ke arah barat. Lalu di tengah, dia sudah berada di barat sehingga bayang ke arah timur. Sejak bayang itu sudah mulai dari barat ke timur sampai nanti kalau kita tegakkan benda 1 meter misalnya, dia di apa kena cahaya matahari, cahayanya terbentuk 1 meter juga panjangnya, sama panjang dengan benda. Seperti kalau kita buat seperti sudut 90, itu sudah habis waktu zuhur, masuk waktu asar. Hari ini Bu enggak perlu lihat kok gitu Bu. Ya, jam saja. Tapi kalau misalnya nggak bisa lihat jam atau nggak ada jam nanti atau kondisinya rumit besar, boleh lihat pergerakan matahari dan bayang benda terhadap matahari. Saya kira cukup ya Bu ya. Saya takut kalau ngaji juga nanti ibu minggu depan nggak boleh lagi ngaji sama suaminya. Kok lama banget pengajiannya dan saya belum dibuatkan sama lado gitu. Kedua ya. Dan jam sholat lagi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannatan wa na'udzu bika min sakhatika wa na'. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma wa rabbana bis-salihin. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Terima kasih ibu-ibu. Saya ingin pesan, Bu, ngaji jangan kadang hadir kadang tidak. Kenapa? Ngaji ini kebutuhan kita. Sama kayak pohon itu, dia kalau nggak disiram air, nggak dipupuk, dia layu akhirnya mati. Ibu juga gitu. Kalau ibu nggak dikasih ilmu, nggak terus mengisi, nanti ibu jiwanya kering. Akhirnya mohon maaf, ibu merasa hidup ini tak berpihak terus ke ibu. Makanan jiwa kita nggak sama dengan air, nggak sama dengan nasi, nggak sama dengan dendeng balado, Bu. Makanannya ilmu, makanannya zikir, makanannya ketenangan yang datang dari puasa, yang datang dari salat, yang datang dari baca Quran. Ya, Bu? Maka jangan ibu-ibu sekarang ngaji, besok enggak lagi. Selama ibu ada uzur, ngaji terus. Usahakan ngaji terus. Ustaz, saya enggak paham, enggak apa-apa, enggak paham. Nanti insya Allah ibu akan dikasih ilmu oleh Allah ketika ibu butuh. Jadi ngaji aja terus, paham enggak paham, minimal saat duduk ibu enggak berdosa. Saat ibu duduk, ibu berpahala. Saat duduk, ibu kerja yang manfaat, tidak mendatangkan hal yang tidak manfaat. Ya, Bu? Paham enggak paham, urusan yang lain. Allah yang kasih ilmu ke kita. Nanti mudah-mudahan ketika ini butuh amal, dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf. Subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.